Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita menjadi hamba-hamba yang Allah cintai dengan diberinya kita nikmatul Islam wal iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai, juga orang-orang yang tidak Allah cintai. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan nikmat iman kecuali hanya pada orang yang Allah cintai. Karenanya kita syukur pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam iman. Allah kumpulkan kita dengan nikmat dan karunia-Nya di salah satu rumah yang mulia ini, di rumah Allah ta'ala. Sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, sangat bahagia saya pribadi bisa berkunjung ke tempat yang mulia ini, ke mahat yang barakah ini insyaAllah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kami untuk bisa menziarahi pertama ustaz kami yang ada di sini, al-ustadun al-fadil, al-ustaz mu'alim, dan asatir yang lainnya, termasuk Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ashkari yang kebetulan beliau sedang umrah. Dan juga kami bahagia bisa berkunjung menziarahi ikhwah fillah. Semoga ini semua menjadi sebab kita semua mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, Allah Azza wa Jalla berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Wajib mendapat cintaku, kata Allah Ta'ala. Siapa dia? Orang-orang yang ia senantiasa mencintai karenaku, orang-orang yang saling mencintai karena aku, Kemudian wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang ia bermajlis karenaku, dia duduk saling bermajlis karena Allah. Tentunya dalam majlis yang Allah cinta itu majlis ilmu. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang mereka saling berkunjung karena aku. Inilah maksud kami datang berkunjung, berharap kepada Allah Ta'ala semoga termasuk dari perkara ini, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wal mutabadhilina fiyya, orang-orang yang saling memberi karena aku. Dalam hadis yang lain dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, ia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur yahbituhumul nabiyyuna wasyuhada. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah, bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Yang amat sangat menginginkan yang demikian itu mereka para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Inilah yang menjadi dasar kami berusaha untuk bisa mengunjungi ikhwanuna fillah azanillahu iyyakum di markas yang barokah ini insyaallah. Dan iwa fillah azanillahu iyyakum, sungguh kami amat sangat bahagia melihat jamaah yang hadir ini masyaallah adalah masih muda-muda semuanya, syabab. Dan ini sungguh adalah merupakan kebaikan yang besar. Nampaknya tidak ada di antara hadirin yang sudah lanjut usia kecuali beberapa orang saja. Kita dengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, ma ba'asallahu nabiyan ila syaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus para nabi kecuali adalah para pemuda atau masih dalam usia muda. Maka iwa fila barakallahu fikum, sungguh ini adalah merupakan kebaikan yang besar. Seperti beliau sampaikan, wa ma utiya alimun khairum minhu illa huwa syaban. Tidak ada seorang alim yang diberi oleh Allah lebih baik dari ilmu kecuali Allah berikan padanya ilmu dalam keadaan dia masih muda. Ketika kita diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita masih muda, masih kuat fisik kita dan masih panjang harapan kita, dan juga masya Allah kesempatan masih banyak untuk terus belajar ilmu, dan kita pandangan masih sempurna, belum pakai kacamata, ya, pendengaran juga masih sempurna. Subhanallah ihwa barakallahu fikum, inilah keadaan para pemuda, keadaan syabab. Karenanya manfaatkanlah nikmat Allah ini untuk benar-benar kita belajar ilmu, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dan memberikan pada kita kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah azzanallahu iyyakum, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menuturkan, man talabal ilma liyuhya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatu ba'da darajatin nubuwah. Beliau menuturkan, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, maka ia termasuk dari golongan siddiqin, dan derajat dia di bawah derajat kenabian. Karena sungguh, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sadi rahimahullah ta'ala, derajat ini adalah merupakan derajat yang paling tinggi setelah derajat anbiya. Karena derajat yang paling tinggi di dunia adalah derajatnya para anbiya. Dan sesudah para anbiya, itulah derajatnya para ulama, orang-orang yang ia berilmu. Ikhwafillah azzinallahu iyyakum, apalagi antum semua, masya Allah. Allah berikan dalam usia muda kesempatan belajar ilmu. Dan sungguh sangat bahagia kami. Rumah Allah diramaikan dengan para pemuda yang semangat menuntut ilmu. Karena kebanyakan masjid-masjid pada umumnya, apalagi di kota-kota besar, itu yang hadir sholat berjamaah, kebanyakan adalah mereka apa? Orang-orang yang usianya 45 tahun ke atas. Dan jumlahnya 4 atau 5. Kan begitu. Banyak atau sedikit? Sedikit kebanyakannya. Kalau di masjid besar mungkin, di masjid kota-kota besar mungkin banyak. Tapi di kampung-kampung lebih sedikit. Tapi masya Allah, ikhwa barakallahu fikum, Allah mudahkan antum semuanya untuk melangkah kaki menuju rumah Allah dengan tujuan ibadah yang mulia berjamaah solat dan untuk menuntut ilmu. Luruskan niat semata-mata karena Allah, agar kita bisa mencapai derajat yang mulia ini. Derajat siddiqin ini adalah derajat yang tinggi setelah derajat nubuwah, setelah derajat para nabi. Makanya disebutkan Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama pewaris nabi, karena mereka yang meneruskan apa yang disampaikan oleh nabi alaihi salatu wassalam. Dan iwafila barakallahu fikum, tentunya sebagaimana nabi-nabi Allah, tidaklah Allah turunkan kepada mereka wahyu kecuali mereka di samping menyampaikan wahyu tersebut, mereka juga adalah orang yang menjadi kudwah dan uswah bagi kaumnya. Mereka adalah orang yang pertama-tama mengamalkan ilmu yang Allah berikan padanya. Demikian pula kita tentunya, para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Ketika kita semangat menuntut ilmu, jangan cuma semangat untuk menuntut ilmu, tapi hendaknya semangat pula untuk mengamalkan ilmu. Coba kita perhatikan apa yang diucapkan oleh al-alama al-faqih Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menasihatkan kepada kita para penuntut ilmu, tabaqul ilma bil amal, la takun nusratun kitab, bal kun mutaassiran bi ilmika fi ibadatik wa fi ahlakika wa fi muamalatika linnas. Kata beliau rahimahullahu taala, terapkan olehmu setiap ilmu yang kau dapatkan dalam bentuk amal. Jangan hanya ilmumu itu sebatas tulisan-tulisan dalam kertasmu. Ya? Jangan sebatas rekaman-rekaman dalam HP-mu atau rekamanmu. Bal kun mutaassiran bi ilmika, akan tetapi ilmu yang kau dapatkan mestinya benar-benar itu nampak, berbekas. Pertama, fi ibadatik, pengaruhnya nampak dalam ibadahmu. Sekian ilmu telah kita dapatkan, sekian ilmu telah kita kaji, baik ilmu berkenaan dengan masalah akidah, ilmu berkenaan dengan masalah ibadah dan masalah akhlak. Coba perhatikan, apakah semua ilmu yang telah kita dapatkan sudah kita amalkan? Ikhwani fillah azinallahu iyyakum, terapkan ilmu dalam amal kita, dan akan nampak mestinya ilmu yang kita pelajari itu pada akhlak kita, pada ibadah kita, pada muamalah kita. Karena subhanallah ikhwah, ilmu ini adalah hidangannya ruh kita ini. Kalau kita punya jasad dalam keadaan lapar, tidak ada makanan yang masuk, akan lemas. Haus, tidak ada air yang kita minum, akan lemas. Kemudian ketika kita dalam keadaan haus kita minum, kita lapar kita makan, ya tentunya minuman, makanan yang kita minum, yang kita makan itu akan berpengaruh pada jasad kita ini, betul? akan berpengaruh. Ya. Kemudian wa barakallahu fikum, kalau makanan dan minuman yang dihidangkan kita tidak meminumnya, makanan kita tidak memakannya, ada enggak pengaruhnya? Orang lapar dikasih makanan cuma dilihat, enggak dimakan. Orang haus dikasih air minum, enggak diminum cuma dilihat. Kira-kira ada enggak pengaruhnya kepada jasad ini? Jawabannya apa? Tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Kok kamu masih lemas? Ini makanan tapi enggak dimakan. Begitu pula bagaimana kita akan menjadi kuat iman kita, akidah kita, ibadah kita, semangat kita dengan ilmu, kalau ilmu yang kita dapatkan sekian banyak enggak juga kita amalkan. Ingat hadirin, mungkin sering kita mendengar bahwasannya ilmu itu ibaratnya air, sedangkan jiwa kita, ruh kita ibaratnya adalah ikan. Apa yang terjadi? Jiwa manusia ini kalau tidak ada ilmu, yang terjadi seperti ikan ketika jauh dari air. Apa yang terjadi? Hidup atau mati? Pasti akan mati. Begitu pula jiwa kita. Kalau jiwa kita jauh dari ilmu, tentunya jiwa ini akan menjadi mati. Hati ini menjadi mati. Tidak bisa hidup. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, beliau melanjutkan, mestinya ilmu yang kau pelajari, ilmu yang kau dapatkan selama ini, engkau amalkan terus sedikit demi sedikit kau amalkan, sehingga benar-benar nampak pengaruhnya dalam ibadahmu semakin baik kepada Allah Ta'ala, dalam ibadahnya semakin khusyuk, semakin tumaknina, ya, semakin semangat. Kemudian dalam akhlak, setelah kita belajar mengenal sunnah, masya Allah, di tengah-tengah keluarga engkau menjadi teladan dalam berbakti pada orang tuamu, di dalam ya berbuat baik kepada tetangga-tetanggamu, di dalam sikapmu kepada saudara-saudaramu, saudara ayah ibumu, dengan teman-temanmu, nampak pengaruh. Sehingga orang-orang akan melihat, masya Allah, ini santri belajar di mana? Usianya masih muda. Pada umumnya anak usia muda kurang ajar. Tapi ini masya Allah, tawadu, sopan, lembut tutur katanya, bagus kata-katanya. Masya Allah. Ya, pakaiannya sopan, perilakunya. Masya Allah, hadirinya dimuliakan Allah. Ini pastinya tampilan seorang penuntut ilmu. Nampak indah akhlaknya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga subhanallah ikhwa barakallahu fikum, para thalabatul ilm ini adalah pelita-pelita Islam yang seperti bintang-bintang di langit, akan nampak terang di tengah-tengah masyarakatnya karena ia berjalan dengan ilmu. Akhlak nampak bagus, ya, ibadah pun bagus. Kebanyakan pemuda semangat ibadahnya kurang, kalian nampak semangat. Walaupun umpamanya santri libur di kampungnya, nampak semangat ibadahnya di tengah-tengah keluarganya, nampak bagus ibadahnya, nampak bagus akhlaknya. Begitu pula dalam muamalah. Ikhwah barakallahu fikum, pengaruh dari ilmu yang kita pelajari, karena kita sudah belajar bagaimana seorang muslim menjadi pedagang, bagaimana seorang muslim menjadi petani, bagaimana seorang muslim menjadi pegawai. Tentunya dalam muamalah kita pun nampak amanahnya, jujurnya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita, la yakun aksaru hamuka an tajma wa tahusal ilma faqat. Jangan sampai kalian para penuntut ilmu, perhatian kalian hanya sebatas apa? Memperbanyak ilmu dan memperbanyak catatan-catatan ilmu semata. Tapi tidak ada yang diamalkan, jangan. Hafalannya masya Allah, Quran 30 juz. Tapi akhlaknya na'udzubillah, jangan seperti itu. Naam. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, kata beliau, al-ilmu muradu bil amal, wa man amila bima 'alima warasahu Allah ilmun ma lam ya'lam. Ilmu itu yang dimaukan adalah amal. Sehingga barang siapa yang mengamalkan setiap ilmu yang ia pelajari, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan baginya warisan ilmu yang belum dia tahu. Itulah ikhwah barakallahu fikum cara para penuntut ilmu. Kalau ingin kokoh ilmunya, ingin banyak ilmunya, praktekkan ilmu yang sudah ditahuinya dalam amalan sehari-harinya. Jangan ditumpuk-tumpuk ilmu itu tidak pernah diamalkan sehingga enggak nampak pengaruhnya. Naam ya fila barakallahu fikum. Kadang kita heran, ya. Coba kita bercermin. Kalau kita lihat mereka orang-orang yang pekerjaannya nelayan, setiap kali dia pergi ke laut mesti bawa apa? Kalau enggak bawa mata kail, ya, pancing, mesti bawa jaring. Kan begitu. Kalau dia itu adalah pedagang, tentunya kemana-mana bawa dagangan, jualan. Kalau dia itu pencari, ya, pemburu, binatang buruan di hutan, tentunya kalau dia mau berburu masuk di hutan, dia bawa apa? Bawa tali, bawa parang, bawa tombak, bawa panah atau senapan. Kan begitu. Karena apa? Dia mau berburu. Bagaimana orang mau berburu? Masuk di hutan gak bawa tali, gak bawa tombak, gak bawa senapan, gak bawa senapan buru maksudnya, gak bawa panah dan yang lainnya umpamanya. Ditanya, kau mau apa? Mau berburu? Berburu atau berlomba dengan binatang? Kok berlomba bagaimana? Lah binatang kan mesti dikejar. Kalau kau bisa kejar dia, kau tangkap dia, kemudian kau taruh begitu. Lalu kejar yang lain, ini gak diikat dengan tali. Kamu kejar yang kedua, binatang yang lari, kejar lagi. Tangkap lagi, taruh lagi. Kira-kira kamu balik, yang ini masih ada di situ atau sudah lari lagi? Nah, ini kadang-kadang kita, katanya mau pergi ke masjid, mau apa? Mau menuntut ilmu, bawa apa? Tulisan tak ada kertas, pena tak di tangan lagi pula. Lah, mau bawa apa hadirin? Pokoknya, dengar saja. Subhanallah hadirin. Ya. Sesekali jadi S1, siaga 1 maksudnya. Mau nuntut ilmu ya siap kertas, siap pena. Jangan D3, datang duduk dengar. Nah, pulang. Ini yang kata orang Jawa namanya santri tulen, metu ko masjid kelalen. Istilahnya begitu. Iya. Karena apa hadirin? Ibarat kita ini orang yang mencari air. Kita di rumah tidak ada air. Istri kita mau masak, mau mandi, tidak ada air. Suami pergi ke sumber mata air. Tidak bawa ember. Sampai di sana, suami mandi, minum kenyang. Terus pulang ke rumah cerita, Masya Allah, di sana airnya jernih, saya mandi, saya minum kenyang. Lah mana buat kami di rumah? Tidak bawa apa-apa. Jangan seperti ini. Artinya, engkau semangat datang majelis ilmu. Cerita pada istri tadi, Masya Allah, taklimnya bagus. Lalu apa yang kau hafal? Lupa semuanya. Kira-kira bagaimana hadirin? Tapi kalau Anda punya pena, punya kertas terbawa dalam sakumu, kemudian ketika engkau dapatkan faedah, kau tulis, sampai di rumah sampaikan, Masya Allah, sayang, pada istrinya, mamanya gitu. Ini tadi taklimnya tuh, Masya Allah. Ini hadisnya, ini faedahnya. Jadi, Masya Allah hadirin, ini lebih mahal daripada engkau pulang bawa sekeping emas. Paling-paling besok emasnya dijual untuk belanja makan habis. Tapi kalau ilmu yang kau simpan untuk anak cucumu, nanti ketika engkau sudah tua usia, istrimu masih hidup, engkau sudah meninggal dunia, istrimu akan panggil anak cucumu, cucu ini dulu kakekmu. Kalau ngaji ini tulisannya lengkap. Mana kamu sekarang? Itu hadirin. Nah ini belum sampai cucu sudah lupa semua ilmunya ya apa? Bukan nyindir, tapi cuma ngeritik sedikit. Nah hadirin. Jadi kita mestinya siapkan. Lah orang mau belajar ilmu kok gak siap? Hadirinya dimuliakan Allah sungguh. Kita ini terbatas. Kemampuan menghafal. Ya, kemampuan. Walaupun kita masih muda, justru dalam keadaan masih muda ini hadirinya dimuliakan Allah. Mestinya kita lebih bersemangat. Ya. Karena kita nantinya akan menjadi orang yang tua. Disebutkan ikhwah barakallahu fikum ya, dalam Jamil Ilmu Fadlihi, Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan man ta'allama al-ilma wa huwa syabun qawasmin fi hajarin wa man ta'allama ba'da ma yadkhulu fi sinni kana sifilma. Barang siapa yang ia belajar dalam keadaan dia belajar ilmu masih muda usianya, seperti orang mengukir di batu. Tapi kalau orang belajar setelah lanjut usianya, sudah tua renta, itu seperti mengukir di air. Memang hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mengukir di air, apa susahnya tanpa paha, tanpa palu, bisa dengan jari saja. Betul? Bikin tulisan sesuka-suka kita, mudah. Tapi begitu selesai, hilang. Beda dengan orang mengukir di batu, dipahat batu itu yang karena keras, dengan ya pahat, dengan martilu, ya palu ditekan, tak, tak. Masya Allah, lamanya. Tidak jadi-jadi, karena memang harus telaten, harus sabar, harus tekun. Ya, untuk sampai jadi ukiran. Begitulah orang belajar. Kalau masih muda seperti antum ini, Masya Allah, hadirinya dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Walaupun kita masuknya ilmu lambat, kita menghafal pelan, sedikit-sedikit kita hafal. Tapi Masya Allah, begitu sudah hafal, tidak bakal hilang. Beda dengan orang yang sudah tua. Ketika belajar ilmu, begitu mendengar uraian-uraian ilmu, nampak kayaknya gampang. Mudah dia memahami, mudah dia faham, mudah ia mencerna. Tapi selesai pembahasan, ya sudah, lupa lagi. Sekedar ingat saja, tapi lupa. Biar anak muda mendengar, dihafal, sehingga terukir dalam hatinya. Dan tidak akan ya hilang karena hujan, tidak hilang karena angin, karena batu yang diukir. Beda dengan tanah, beda dengan air. Begitu digores, mudah goresnya, mudah hilangnya. Ikhwah barakallahu fikum, ini usia muda. Belajarlah sungguh-sungguh. Karena Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyebutkan keutamaan usia muda. Kalau dia tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah, tumbuh dengan ilmu dan diamalkan ilmunya, sehingga benar-benar menjadi seorang pemuda yang kokoh dengan ilmu, Masya Allah, ikhwa barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Beliau menyebutkan ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari tidak naungan kecuali naungan Allah taala. Di antaranya, setelah beliau menyebutkan imamun adilun, pemimpin yang adil, beliau menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda tumbuh berkembang dia dalam keadaan dia apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin seorang pemuda menjadi taat kepada Allah tanpa dia punya ilmu? Tidak mungkin. Yang menyebabkan orang itu tunduk taat kepada Allah taala sebab adanya ilmu pada dirinya. Ilmu agama maksudnya, ikhwah barakallahu fikum. Coba perhatikan bagaimana Allah mengkisahkan dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya, ketika Raja Namrud murka, marah besar ketika melihat kuil tempat ibadahnya, seluruh berhala patung yang ada dalamnya hancur, berantakan, sisa satu yang besar. Dia marah. Dan kemudian tanya, siapa kiranya pelakunya? Qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata kaumnya, mereka mengatakan, kami mendengar ada seorang pemuda yang mereka menyebut namanya Ibrahim. Paling dia pelakunya. Masya Allah, hadirin, Allah menyebutkan Nabi Ibrahim dengan kata fatan, muda. Karena memang beliau masih belum nikah dan masih bujang, masih muda. Lihat kekuatan beliau dari sisi fisik. menghancurkan berhala dalam kuil sekian banyak sendiri. Kalau orang sudah tua renta, mampu enggak? Ngangkat palu saja mungkin enggak sanggup. Kalau sudah tua ya. Tapi anak muda, Masya Allah, ihwa barakallahu fikum. Dan ingat, antum perhatikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tampil di dalam medan jihad, kebanyakan mereka adalah para pemuda-pemuda yang Masya Allah kekuatan fisiknya ya, dan juga semangatnya. Kalau orang sudah lanjut usia, mungkin semangatnya semangat kuda, tenaganya ayam. Hanya besar semangatnya tapi kemampuan tidak ada. Tapi kalau pemuda memang semangat besar, semangat baja, tenaga juga menyemadai, Masya Allah. Ya. Kemudian ikhwa barakallahu fikum, juga Allah sebutkan bagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Allah menyebutkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sungguh mereka adalah para pemuda, amanu birabbihim, yang mereka semuanya beriman kepada Rabbnya, wazidnahum huda, dan Allah tambahkan pada mereka petunjuk. Allah bimbing mereka ketika menghadapi fitnah besar, ujian yang berat, dihadapkan dengan raja yang mengaku dirinya Tuhan dan dipaksa rakyatnya menyembah kepadanya, kepada agamanya. Ini pemuda-pemuda, dia tetap dalam keimanannya mengikuti ajaran Nabiullah dalam imannya, dan dia karena waktu tinggal semalam untuk menentukan pilihan, ia pilih lari meninggalkan negerinya. Sehingga Allah bimbing kemana mereka? Allah bimbing mereka diarahkan masuk ke dalam gua, yang subhanallah Allah kemudian menidurkan mereka di dalamnya. Mereka merasa baru sebentar tertidur, padahal berapa tahun? Dalam surat Al-Kahfi berapa tahun? 309 tahun kurang lebih. Subhanallah, tidur lama itu hadirin. Kalau kita tidur lama itu tanpa ditolong Allah tentunya binasa. Tapi ini pemuda dalam keadaan utuh sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala masih dalam keadaan muda. Namun tidak lama kemudian meninggal dunia mereka. Ikhwafillah barakallahu fikum, artinya kita ambil bagaimana kekuatan anak muda ini, semangatnya, dan bagaimana dalam keadaan muda ini ya, kesempatan banyak. Maka antum semua para thalabatul ilm, terutama para santri, Masya Allah, sebagai wujud syukur kalian setelah mendapatkan ilmu ya, ini tidak lepas dari jasa orang tua kalian, para santri maksudnya khususnya. Tidak lepas dari jasa orang tua kalian. Mereka dengan susah payah dan prihatin mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhanmu, mengantarkanmu sampai ke tempat ilmu ini, Masya Allah. Dan engkau telah dapatkan ilmu, paling tidak engkau pertama doakan selalu ayah ibumu untuk kebaikan dan petunjuk bagi mereka Allah berikan. Kemudian kalau ada kesempatan engkau pulang liburan, tunjukkan sikap baikmu kepada mereka, baktimu, sehingga orang tua semangatnya lebih dan syukurnya tambah ketika melihat anaknya semakin nampak kesolehannya. Di pesantren gak nampak ulah-ulah yang merugikan dan yang menyusahkannya. Ya, semangat belajarnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Ini sebagai syukur ya, diri kita pada orang tua. Ya, praktekkan ilmunya. Jangan kita kebalikannya, ya. Jangan sampai kebalikannya. Karena kebanyakan ihwa barakallahu fikum, kadang-kadang anak ini lupa kepada orang tuanya. Bagaimana orang tua usaha begitu sungguh-sungguh. Demikian pula kami sampaikan kepada para ayah, tentunya para ummahat, para bapak, ma'asyiral muslimin, a'azinallahu iyyakum. Karena demikian peran anak muda dan amanah besar di pundak mereka, mereka perlu dibimbing. Ajarkan pada mereka ilmu. Ya, Ajarkan pada mereka ilmu, ajarkan pada mereka adab sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Masya Allah, ikhwa barakallahu fikum. Ini amanah dari Allah yang harus dilaksanakan, terutama para aba, ya, para ayah yang berkewajiban untuk mendidik keluarganya, istri dan anak-anaknya, mengajari mereka ilmu, mengajarkan pada mereka adab, akhlak yang mulia. Tentunya karena dia sebagai guru, pengajar di tengah-tengah keluarganya, apa yang akan diberikan kalau dia enggak punya ilmu? Sehingga ikhwah barakallahu fikum ma'asyiral muslimin azza wa iyyakum, kita mari sebagai orang tua tidak hanya mendorong anak-anak kita untuk semangat belajar ilmu, tunjukkan teladanan kita pada mereka. Bagaimana kita perhatian kepada ilmu? Ya. Ikhwah fillah barakallahu fikum, antum perhatikan para pencari dunia. Itu orang yang telaten mengumpulkan uang seribu begitu, atau uang-uang pecahan, jualan keliling, ya, makanan ringan begitu. Telatennya mereka tiap hari dikumpulkan terus, hujan panas keliling jualan. Sabarnya mereka, ya, untuk mengumpulkan dunia. Dan mereka itu hati-hati dengan uangnya, ya. Subhanallah, iya, perhatian betul. Karena merasa sulit cari uang sehingga mereka perhatian terhadap uang-uang itu. Ternyata terkadang kita ini lengah. Nilai uang ini, bahkan nilai dunia ini dengan seluruh isinya, kalau dibanding dengan ilmu, tidak ada nilainya. Tapi terkadang kita meremehkan ilmu. Kadang-kadang kita meremehkan ilmu. Orang yang jauh dari markas ilmu rindu bagaimana kami bisa dekat dengan markas ilmu sehingga bisa tiap hari mendengarkan ilmu. Tapi terkadang yang sudah di tempat itu kadang-kadang merasa biasa. Datang suka-suka, mau datang dengar, tidak mau ya pulang. Kadang-kadang seperti ini menghinggapi diri kita. Makanya ikhwah barakallahu fikum, ada satu pepatah mengatakan, inna ni'ma in kasurat hukirat in adamat udhimat. Yang namanya kenikmatan, kalau lagi banyak itu orang akan meremehkan nilainya. Tapi kalau lagi tidak ada, besar nilainya. Saya tanya pada antum, ya, air dengan emas mana lebih mahal? Jawabannya apa? Air apa emas lebih mahal? Hah? Emas. Air apa emas? Emas. Emas 1 gram berapa? 500 ribu kalau di Ambon ya. Air 1 kilo berapa? 1000 pun gak nyampe. Kenapa? Murah. Lah kenapa murah? Banyak. Di sungai melimpah, di sumur banyak, hujan turun melimpah sampai banjir-banjir, kan begitu. Di negeri kita air melimpah, murah. Emas mahal. Tapi kalau seketika air tidak ada atau sedikit, coba perhatikan. Dalam satu kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, itu ketika beliau, ya, safar kemudian kehabisan air, terhenti dari safarnya karena lelah, lemas, tidak bisa lagi untuk melanjutkan. Orang kalau sudah kering tenggorokan, mau jalan mau apa sulit. Kenapa? Lemas sudah, kehabisan tenaga. Datang seorang badui kepada Raja Harun Ar-Rasyid dengan membawa segelas air. Dia bertanya, wahai tuan raja, engkau pasti membutuhkan air ini. Toba'an. Ya, benar. Tapi bisa aku berikan ini untukmu asal kau mau membeli segelas air ini dengan separuh kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Tom'an, pasti aku beri. Lihat hadirin, daripada mati, lihat berapa gram nilainya separuh kerajaan beliau. Luar biasa. Ya, air. Dibilang emas lebih mahal, betul. Karena sudah dicari, tapi dalam kondisi. Ketika sedikit, air itu, nilainya coba perhatikan. Artinya ini sekedar mengingatkan kita. Tauban, pasti aku beli. Kemudian dikasih. Dan ditanya lagi, wahai Tuhan Raja, sekarang engkau telah minum. Andaikan saja, air yang engkau minum tidak bisa keluar dari tubuhmu. Tidak bisa kencing. Dan untuk bisa itu, engkau harus bayar separuh kerajaan berikutnya. Dikasih tidak kira-kira? Jawabannya, Tauban, ya pasti. Lihat hadirin. Orang gak bisa makan, susah. Bisa makan gak bisa buang, susah gak? Antum pilih susah yang mana? Susah gak bisa makan atau susah gak bisa buang? Berarti apa hadirin? Kita diberi nikmat oleh Allah. Bisa makan ya nikmat, bisa mengeluarkan juga nikmat bukan? Masya Allah. Nah ikhwah, maksud kami di sini, antum perhatikan, nilai ilmu ini luar biasa, lebih dari air. Ya, dan mungkin ini kebiasaan kayak di kami itu di lingkungan markis ma'had, karena seringnya taklim pagi siang sore malam, kadang-kadang ya sudah kayaknya nggak butuh. Tapi coba di tempat lain, kita di Papua sana, di Irian, masya Allah hadirin, ikhwah kita yang tinggal di pedalaman di Bovendigul, antum kenal kabupaten Bovendigul ya? Itu dari Merauke, ujung timur paling selatannya, itu masuk 450 kilo kurang lebih ke pedalaman itu. Lalu jalannya kalau melihat air setengah bulan. Kalau ada darat ya, kalau enggak ada banjir, enggak ada hujan ya agak cepat. Masya Allah, ikhwah kita di situ rindunya dengan kehadiran ustadz bisa menyampaikan ilmu. Kalau enggak ada, ya mereka cuma dengan HP, telepon, kumpul di masjid, dengar sama-sama begitu. Ya. Masya Allah, ikhwah barakallahu fikum, itulah gambaran nikmat Allah. Kalau sedikit besar terasa nilainya, sehingga orang semua biar mahal dia belinya. Tapi ketika banyak, kadang-kadang besok nanti sore juga masih bisa, besok pagi masih dapat, besok juga. Akhirnya besok kapan ngajinya? Begitupun ilmu yang didengar, ini sudah kemarin, ini sudah. Akhirnya dibiarin, diabaikan, tidak dihafalkan. Mestinya dengan berulangnya semakin hafal. Tapi karena ini sudah kemarin tema itu, ini sudah kemarin, sudah. Bukan ilmu tapi sekedar pengalaman. Hadirinya dimuliakan Allah. Namanya penuntut ilmu tidak demikian. Tapi apa ikhwah barakallahu fikum, seperti ucapan Imam Khatib Al-Baghdadi ketika ditanya, bima adraktal ilm, dengan apa engkau dapatkan ilmu ya imam? Beliau mengatakan, bil misbahi yajlisu ila sabahi. Dengan pelita, tahu pelita ya, lampu yang dari minyak, duduk sampai pagi. Itu para ulama dulu belajar. Enggak pakai lampu begini, nyala terang. Dulu cuma pelita kecil, nyalanya. Tapi di depan pelita dia duduk menelaah kitab. Sampai pagi enggak terasa tiba-tiba sudah subuh. Itu mereka dapati ilmu. Seperti kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika kunjung ke rumahnya Syekh Ahmad ibn Hanbal, ya il imam ya Ahmad ibn Hanbal, guru beliau. Ketika beliau bertamu, anaknya Imam Ahmad ini memperhatikan bagaimana tamunya ini. Ternyata dia dilihat makannya banyak. Terus malam diperhatikan kok enggak keluar wudu atau apa, tiba-tiba subuh keluar langsung ke masjid. Lapor sama bapaknya, ayah, kenapa tamu kita ini kok begini? Maka beliau Imam Ahmad tanya kepada tamunya, ada apa denganmu? Ini seperti ini. Katanya, wahai imam, wahai guru, saya sengaja makan banyak di rumahmu. Karena aku yakin bahwa tidak ada di muka bumi ini makanan yang lebih halal kecuali aku dapatkan di rumahmu. Pasti itu halalnya. Lihat hadirin, dalam kita makan, Jangan, karena paling enak, lezat makan banyak-banyak. Itu kita. Kalau beliau banyak bukan karena lezatnya, tapi karena apa? Halalnya. Hati-hati. Para santri terutama. Jangan lihat, oh ini enak. Padahal mengandung lemak babi mamanya. Mengandung zat, ada unsur babinya. Jangan tertarik dengan itu. Tapi lezat. Masya Allah. Mau halal, mau lezat. Hati-hati. Ini. Kemudian kenapa beliau keluar kok langsung subuh? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, selama semalam beliau menelaah satu hadis untuk bisa mengambil faedah darinya. Tiba-tiba subuh datang, masih ada wudu, ya sudah. Subhanallah, kira-kira ada enggak kita yang seperti itu? Belum ada kayaknya. Ini satu penggambaran bagaimana ulama mendapatkan ilmu, yaitu tadi, duduk di depan pelita, terus belajar sampai pagi. Atau beliau mengatakan, bisafari wassahari walbukuri fissahuri. Beliau menuturkan, engkau dapatkan ilmu pertama bisafar. Dengan engkau berjalan, datangi guru-guru, datangi para ulama. Ya, kalau di rumahmu tidak ada ilmu kau dapatkan, keluar ke masjid. Ya, begitu orang tua atau istri, kalau inginkan suaminya sebagai pemimpin berilmu, jangan biarkan ketika majlis taklim berlangsung, suami duduk di rumah, asik bercengkrama, cambuk. Wahai suamiku, aku tak tega engkau bawa aku ke neraka. Pergi kan ke masjid, belajar. Ada di sana taklim. Kalau suami, ah besok lagi bisa. Kalau besok kamu belum besok, sudah mati bagaimana? Kan begitu, cambuk. Jangan, kok pulang mas? Lapar, oh ya sudah kita makan aja. Masya Allah hadirin. Besok lagi, kok selalu begitu? Kapan ngajinya mas? Nah itu. Hadirinya dimuliakan Allah. Ini penting sekali. Mambil katakan, bis safari, jalan. Kalau umamanya, antum sebagai bapak, di rumah istri tidak ada minyak untuk masak, tidak ada air, engkau diam diri atau engkau pergi ke tempat cari? Tentu akan pergi mencari. Begitu di rumah, istri perlu ilmu, anak perlu ilmu. Kenapa kau enggak pernah cari ilmu, wahai suamiku? Mestinya istri kan bilang begitu. Tapi jarang istri yang begini, jarang juga. Iya Pak ya? Ya enggak tahu, mungkin di sini banyak. Kayak gitu loh. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ini untuk kita coba sadari pentingnya ilmu ini. Dengan safar. Yang kedua beliau mengatakan, ya, bisa hari. Engkau matawana, kalau orang Ambon bilang matawana, orang Jawa bilang lelean. Artinya apa? Jaga malam. Ya sepanjang malam engkau belajar, belajar, belajar bisa dengan ya, jaga malam. Artinya jaga malam bukan ronda. Waktu malam gunakan untuk melek. Ya, baca begitu. Ya. Kemudian wal bukuri engkau dengan segera. Ya. Kemudian fis sahur di waktu sahur. Ini waktu engkau belajar ilmu bagus. Waktu-waktu menjelang subuh sudah bangun, menghafal masih jernih ya. Masya Allah hadirin, kita kalah. Mereka para pencari dunia sebelum subuh sudah pergi ke pasar untuk kulaan. Subuhnya lupa enggak sholat. Nah, itu kadang-kadang. Nah, kita penuntut ilmu sebelum subuh masih tertidur, dipanggil sholat berat. Setelah subuh, sholat sebentar pulang tidur lagi. Lah kapan ngapalinya? Itu. Hadirin, mari kita rubah. Untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu. InsyaAllah ikhwah, karena sudah isya. Sudah isya ya? Kita sampai di sini dulu. Besok subuh insyaAllah ikhwah barakallahu fikum. Kita akan sambung kembali. Naam, insyaAllah kita sambung kembali. Semoga Allah anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah Ta'ala. Kesalahan, kekeliruan adalah kejahilan kami. Kami bertobat pada Allah. Dan kami berharap asatidzah bisa meluruskannya. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.